يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin, pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sesuai dengan urutan dosa-dosa besar setelah syirk, asyirku billah, dan setelah asihru, yaitu qatlun nafs allati haramallahu illa bilhaq, yaitu membunuh jiwa, menumpahkan darah menghabisi nyawa manusia yang hakikatnya diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan darahnya illa bil haq, terkecuali dengan al haq. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya akan terjadi sepeninggal beliau yaitu saling membunuh, saling menumpahkan darah antara sesama kaum muslimin. Dan kenyataan tersebut telah terjadi sampai pada detik sekarang ini, sampai pada zaman kita sekarang ini, sebagaimana berita-berita yang telah kita dengar kematian seseorang tanpa sebab, seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, seorang tetangga membunuh tetangganya, Dan ada yang berani dan sangat teganya membunuh kedua orang tuanya, atau dia membunuh anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Semuanya itu hanya disebabkan oleh perkara-perkara yang sepele. Oleh perkara-perkara yang ringan. Mungkin saja di antara mereka awalnya dengan bercanda, bergurau, kemudian keluar suatu kata dari temannya dan menyakitkan hati, terjadilah perkelahian dan saling membunuh. Mungkin saja disebabkan oleh hanya berbeda pendapat, berbeda pandangan dalam suatu permasalahan, karena dia tidak mau mengikuti kehendaknya, dia bunuh, dia tumpahkan darahnya. Padahal itu adalah saudaranya semuslim. dia Muslim, saudaranya Muslim. Atau mungkin saja disebabkan oleh perselisihan yang terjadi antara suku dengan suku yang lain, antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, disebabkan oleh muda-mudi. Terjadi saling bunuh-membunuh di antara mereka. Suku ini membunuh suku yang sana. Akhirnya suku yang terbunuh, dia mencari bala bantuan dari sukunya. Dikumpulkanlah orang sekian, serbu suku yang membunuh. Terjadi kematian. Maka yang mati dari suku ini, dia pun mencari bantuan. Akhirnya melibatkan seluruh manusia yang ada, yang memberikan dan yang suka terhadap suku-suku mereka masing-masing. Terjadilah peperangan. Terjadilah saling bunuh-membunuh. Yang mana suku ini Muslim, yang suku sana juga Muslim. Atau mungkin saja disebabkan oleh harta, disebabkan oleh warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, kemudian dibagi dengan tidak adil. Atau dia mendapatkan bagian yang sedikit, akhirnya dia sakit hati dan lain sebagainya. Atau dia melihat kecurangan pada dirinya, akhirnya dia tega membunuh. Membunuh saudara kandungnya. Selain dia saudara kandungnya, dia juga adalah saudaranya semuslim. Atau mungkin saja disebabkan oleh hasad. Atau juga bisa disebabkan oleh dendam. Antara seseorang dendam kepada orang lain, kepada keluarga orang lain, yang mungkin dulu dia pernah membunuh salah satu saudaranya. Akhirnya yang sana ketika dia telah terbunuh, dia pun dendam. Dan sebaliknya yang terbunuh dia juga berdendam. Tidak ada keamanan. Keamanan menjadi goncang. Disebabkan antara satu dengan yang lain saling mempunyai dendam kusumat, yang mungkin dia akan melepaskan dendamnya itu kapan dia dapatkan kesempatan. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim haram darahnya, hartanya, kehormatannya bagi muslim yang lain. Jiwanya tidak boleh dibunuh. Hartanya tidak boleh dirampas. Dan kehormatannya tidak boleh dilecehkan. Islam dinur rahmah. Islam ini adalah agama yang rahmat, yang penuh dengan kasih sayang antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kalau di antara mereka terjadi saling bunuh-membunuh, saling bertengkar, maka damaikanlah di antara mereka. Damaikan di antara mereka sehingga tidak terjadi menumpahkan darah. Al-i'tida' kepada saudaranya muslim yang lain. Saking dahsyatnya perkara membunuh jiwa, Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, sebutkan di dalam ayat Al-Quran, yaitu beberapa ayat yang menyatakan tentang balasan bagi orang-orang yang tega membunuh saudaranya semuslim. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 33. Wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh, terkecuali dengan kebenaran. Terkecuali dengan sebab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk menumpahkan darah saudaranya yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang membunuh jiwa dengan sengaja, maka bagi mereka azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, laknat Allah. Wa man yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh orang yang beriman, muta'ammidan, dengan sengaja dia mau membunuh saudaranya semuslim, seiman, fajaza'uhu jahannam, maka ganjarannya adalah neraka jahannam untuk mereka, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anahu, dan Allah Subhanahu wa taala laknat dia. Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari rahmatnya. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada dia yaitu azabnya yang sangat pedih. Orang yang menumpahkan darah kaum muslimin tanpa hak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Baik yang terjadi antara kaum mukminin, orang Islam dengan Islam yang lainnya, membunuh saudaranya semuslim yang lain, ataupun mereka membunuh yaitu orang kafir yang mereka tidak benar dibunuh. Tidak berhak mereka itu dibunuh. Karena mungkin saja terjadi mereka mendengar saudara mereka di negara sana, mereka dibantai oleh orang-orang non-muslim, kemudian timbul sakit hati. Akan tetapi didasari oleh sesuatu yang tidak ada ilmunya, mereka bunuh orang-orang yang semirip agamanya dengan orang yang membunuh saudaranya di luar sana tanpa hak, tanpa ada kebenaran, tidak diizinkan oleh syariat. Mereka bunuh. Terjadinya pembunuhan di sana, di sini, yang mana pada asalnya tempat tersebut aman awalnya, akan tetapi didasari oleh sakit hati yang tidak didasari oleh ilmu. Kasihan dengan saudaranya di luar sana, saudara semuslim dibantai oleh orang non-muslim, akhirnya dia bantai pula orang-orang non-muslim di tempatnya. Orang yang seperti ini adalah tidak mengetahui, tidak berilmu. Siapa yang berhak dibunuh dan siapa yang memerintahkan hal tersebut? Dia tidak paham terhadap hal-hal yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ajli dzalika katabana 'ala bani Israil." Dan dari sebab itu, oleh karena itu, kami menetapkan ala Bani Israel, kepada Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh jiwa yang mana jiwa tersebut tidak berhak dibunuh, au fasadin fil ard, bahwasanya jiwa tersebut dia tidak melakukan kerusakan di permukaan bumi. Faka'annama qatala an-nafsa faqatala an-nasa jami'a, maka seolah-olah dia membunuh manusia ini semuanya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang membiarkannya hidup, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian, janganlah kalian membunuh jiwa kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat rahmat kepada kalian, sangat rahmat kepada kalian. Kenapa kalian membunuh jiwa? Wa may yaf'al dhalik, justru siapa yang melakukan hal tersebut, udwanan wa zulma, didasari atas pemusuhan dan kezaliman, fasawfa nuslihi naran, maka kami akan masukkan, akan lemparkan dia ke dalam neraka. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk itu semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu di dalam surah Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ilah yang lain, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkecuali dengan adanya kebenaran. Wala yaznun, dan dia tidak berzina. Wa may yaf'al dhalika yalqa athama, barang siapa yang melakukan hal tersebut, yang melakukan dia berdoa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang lain, dia membunuh jiwa tanpa hak, dia berzina, barang siapa yang melakukan di antara ini, wa may yaf'al dhalika yalqa athama, maka dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang dahsyat. Dan tidak hanya itu, yudha'af lahul azab yaumal qiyamah, dan diberikan, dilipat gandakan azab padanya di hari kiamat kelak. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya dengan penuh kehinaan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, terkecuali bagi mereka yang tobat, terkecuali barang siapa di antara mereka yang tobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia beramal saleh, faulaika, maka mereka ini, yubaddilullahu sayiatihim hasanat, Allah Subhanahu wa ta'ala ganti keburukan-keburukan mereka itu dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan haramnya bagi seorang muslim menumpahkan darah muslim yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya qisas, adanya denda kepada setiap orang yang membunuh sesuai dengan seperti apa pembunuhan yang dia lakukan. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di antaranya yaitu bahwasanya darah kaum muslimin setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia mendirikan salat, menunaikan zakat, darah, harta, kehormatan haram untuk ditumpahkan. Haram dia membunuh, haram dia mengambil harta saudaranya semuslim, haram dia melecehkan kehormatan saudaranya semuslim. Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, dia bersyahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka harta dan darah mereka terjaga dariku. Haram darahnya ditumpahkan. Haram hartanya dijadikan ghanimah ataupun rampasan bagi kaum muslimin yang lainnya. Terkecuali dengan kebenaran. Terkecuali ada sebab yang menyebabkan mereka itu berhak dibunuh. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tidaklah seseorang dibunuh itu kecuali dengan tiga saja. An-nafsu bin nafsi, yaitu orang yang membunuh jiwa. Yang kedua yaitu al-mufariqu lidinihi lil jamaah, yaitu orang yang memisahkan dirinya dari jamaah, orang yang keluar daripada Islam. As-saibu zani, yaitu orang tua yang telah menikah kemudian dia berzina. Terkecuali dengan tiga sebab seperti ini. Dan ini pun dilakukan oleh pemerintahan kaum muslimin. Bukan pada setiap kaum muslimin berhak untuk melakukan hal yang seperti ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi pembunuhan disebabkan mereka jahil terhadap dinul Islam. Terjadi pembunuhan disebabkan karena lemahnya keimanan mereka. Dengan permasalahan yang sangat sedikit saja bisa menimbulkan pembunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian tujuh yang menghancurkan, yang membinasakan. Qila ya Rasulullah, "Wa ma hun?" Ada yang berkata kepada Rasul, "Mana dia, apa-apa saja wahai Rasulullah?" Qala asyirku billah wasrihu wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Kesyirikan kepada Allah, sihir dan membunuh jiwa tanpa hak. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima." Yang pertama sekali yaitu dituntaskan permasalahan manusia ini yang diqada nantinya, yang diputuskan kepada mereka, yaitu tentang masalah darah. Tentang masalah darah. Nabi SAW bersabda, itu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Radiyallahu anhu ma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya ahwan 'indallahi min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia ini jauh lebih ringan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan seorang muslim, seseorang yang membunuh kaum muslimin yang lainnya. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i. Darah muslim sangat berharga. Oleh karenanya tidak boleh mereka itu ditumpahkan terkecuali dengan al-haq. Di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berkhutbah, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, haram kalian. Yaitu haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya dirampas, dan haram kehormatannya dilecehkan. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian pada sekarang ini. Fi syahrikum hadza, pada bulan kalian sekarang ini. Fi baladikum hadza, pada tempat kalian, pada negeri kalian ini. Wasatulqauna rabbakum, dan kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alukum an a'malikum, dan dia akan menanyakan tentang amalan-amalan kalian yang kalian lakukan selama di dunia. Allah SWT, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, yaitu di Mekkah. Darah, harta dan kehormatan haram bagi sesama muslim untuk ditumpahkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama kita, mereka berbeda pendapat apakah diterima tobatnya orang yang membunuh ini tanpa hak ini, ataukah tidak diterima tobatnya. Sehingga Abdullah bin Abbas berpendapat bahwasanya tobatnya orang yang membunuh itu tidak diterima. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya tobatnya masih diterima. Dan kalau seandainya orang yang membunuh ini dia minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima tobatnya. Kalau seandainya dia ikhlas, Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya. Allah ancam mereka dengan kekal mereka di neraka. Itu bagi mereka yang menghalalkan bahwasanya membunuh saudaranya semuslim halal, menyebabkan mereka kekal di dalam neraka. Karena ini bisa menyebabkan kufur. Di dalam ayat yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ia menyatakan bahwasanya asyirku billah, al-qatlu nafs, kemudian zina, kalau seandainya mereka bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau mereka bertobat dan beriman kepada Allah dan dia beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala terima tobat mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara membunuh diri, membunuh jiwa adalah perkara yang sangat dahsyat dan bertentangan dengan dinul Islam. Karena agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana dia adalah agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islami diinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam ini, maka tidak akan diterima darinya dan dia akan merugi di akhirat kelak. Islam adalah agama rahmat, agama antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, ibaratkan satu jasad yang kalau seandainya di antara mereka ada yang sakit, maka seolah-olah semua kaum muslimin yang lainnya merasa sakit. Bukan berarti yang dimaksud di sini kalau saudaranya dibunuh terus rame-rame membunuh orang tersebut, tidak. Tapi dia mempunyai aturan. Agama Islam adalah agama rahmat, bagaimana tunjukkan-tunjukkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kezaliman. Allah haramkan kezaliman atas dirinya dan dia jadikan kezaliman tersebut haram di antara para hamba-hambanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah." Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman tersebut adalah kegelapan bagi dia di hari kiamat kelak. Membunuh kezaliman, kezaliman yang besar, yang mana nanti pelakunya, kalau seandainya dia tidak taubat, maka bagi dia kezaliman di akhirat kelak. Dia akan mendapatkan kegelapan di akhirat kelak. Menunjukkan bahwasanya antara seorang muslim dengan yang lain diharamkan bagi dia menzaliminya. Jangankan sampai pada tahap pembunuhan, melecehkan perkataan, ataupun yang paling ringan daripada yang seperti itu, kezaliman Allah subhanahu wa ta'ala balas dan nantinya di akhirat, dan Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kezaliman ini atas para hambanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kezaliman ini haram bagi dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim, sehingga dia jadikan bahwasanya kezaliman antara makhluk diharamkan. Menunjukkan bahwasanya dinul Islam dinul rahmah. Agama yang tidak boleh antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya menzalimi, mengambil hartanya. Yang ringan daripada itu diharamkan oleh syariat Islam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang merampas dari harta kaum muslimin sedikit saja, maka dia akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Nabi SAW bersabda, man iktata'a haqqam ri'im muslim biyaminihi faqad awjaballahu lahun nar harrama alaihil jannah. Barang siapa yang merampas saudaranya muslim dengan sumpah palsu yang dia keluarkan, maka wajib Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas dia neraka. Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atasnya surga. Kezaliman merampas harta saudaranya diharamkan oleh Islam antara mereka dengan yang lain. Kalaulah seandainya mereka paham, kaum muslimin paham terhadap masalah yang seperti ini, maka tidak akan terjadi apa yang menjadi ketakutan kita pada zaman sekarang ini. Kalaulah seandainya di negara, suatu negara tersebut ditegakkan syariat Islam dengan seadil-adilnya, maka akan terjadi keamanan. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keamanan kepada mereka. Orang yang membunuh dengan sengaja dibunuh. Orang yang mencuri, yang sampai pada batasnya dipotong tangannya, aman. Mereka akan berpikir untuk melakukan pembunuhan yang kedua kali, yang ketiga kalinya. Mereka juga akan berpikir untuk melakukan pencurian terhadap harta saudaranya semuslim. Mereka berpikir tangan akan hilang. Di dalam Islam Allah subhanahu wa ta'ala berikan hukum dengan seadil-adilnya. Walaupun dipandang oleh orang yang akalnya tidak sampai adalah suatu kekurangan ataupun suatu kezaliman di dalam Islam, tidak. Tapi justru dinul Islam adalah agama yang memberikan kemaslahatan bagi pemeluknya. Justru bagi dunia ini, kalau seandainya syariat Islam ditegakkan, mereka akan mendapatkan jaminan keamanan. Orang muslim, kalau mereka hidup di negara yang dipimpin oleh kaum muslimin, mereka aman. Kaum muslimin tidak boleh membunuh orang kafir yang di bawah naungan kaum muslimin. Tapi sebagian manusia tidak paham perkara yang seperti ini. Orang non-muslim yang ada di tempat mereka, mereka bunuhi, mereka rampas, mereka non-kafir. Hartanya halal, darahnya juga halal tumpahkan, dan lain sebagainya dari kejahilan-kejahilan mereka terhadap dinul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muslimin, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Setiap muslim, bagi muslim yang lainnya haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd. Orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, itu sesama mereka, mereka adalah penolong bagi yang lainnya, bagi mukmin yang lainnya. Memberikan pertolongan. Kalau seandainya mereka bertengkar, mereka didamaikan di antara mereka. Kalau ada di antara mereka yang saling menzalimi dengan yang lainnya, maka ditegakkan hukum kepadanya. Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumullah. Orang-orang yang merahmati, orang-orang yang mengasihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kasihi dia, Allah sayangi dia. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Oleh karena itu, kasih sayanglah kalian kepada penduduk bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayangi kalian. Ini semua adalah hadis yang menyatakan bahwasanya antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya mempunyai hak yang tidak boleh mereka lakukan kepada saudaranya yang lain terkecuali dengan hak, dengan kebenaran. Apapun permasalahan tersebut menggunjing diharamkan di dalam syariat Islam. Justru di dalam hadis yang sahih dinyatakan bahwasanya imatatul adha an tariq, bahwasanya termasuk di dalam keimanan yaitu imatatul adha, yang paling rendah dari keimanan tersebut imatatul adha an tariq, yaitu menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan. Menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan agar orang kaum muslimin yang lain yang lewat di depannya mendapatkan ketenangan. Duri yang ada di jalan, lubang yang ada di jalan ditutup, yang tinggi diratakan dan lain sebagainya, agar orang yang lewat di sana mendapatkan kenyamanan, bukan untuk dicelakakan pada mereka, bukan untuk dizalimi mereka dan lain sebagainya, dari berbagai macam bentuk penzaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslim man salima al-muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yaitu selamat darinya kaum muslimin yang lain dari tangannya, dari lisannya. Tidak memukul sembarangan dan tidak mengatakan perkataan yang menyakitkan hati saudaranya, yang melecehkan kehormatan saudaranya, membeberkan aib saudaranya. Islam itu indah. Kalau seandainya sama mereka, antara seorang muslim dengan yang lain itu bagaikan satu jasad, yang mana kalau sakit di antara mereka, yang lainnya ikut merasakan sakit. Kalau ada saudaranya tertimpa musibah, mereka berbondong-bondong untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya semuslim yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu tidak keluar dari tiga ketentuan. Yang pertama yaitu qatl 'an, membunuh dengan sengaja. Bermakna yaitu pembunuhan seorang muslim yang tidak bersalah dipukul dengan suatu alat, yang mana alat tersebut adalah alat yang bisa membunuh, mematikan, baik mungkin dia ditusuk dengan pisau, tombak, pedang, parang, atau ditenggelamkan, atau dijatuhkan dari tempat yang tinggi, atau dia dibakar, atau dia dipenjara tanpa dikasih makan dan minum, dicekik, diikat lehernya, atau digantung dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk, ini adalah bentuk-bentuk pembunuhan dengan sengaja. Yang mana orang yang seperti ini, mereka lah yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang keras. Allah laknat mereka. Allah masukkan mereka dan kekalkan di dalam neraka. Allah murka kepada mereka. Ini pembunuh yang dengan sengaja melakukan hal yang seperti itu. Ada macam bentuk. Pembunuhan yang lain. Macam-macam bentuk pembunuhan yang lainnya itu syibh al-am, yaitu mirip seperti sengaja. Ya, umpamanya seseorang, ada orang yang tanpa salah lalu dia dipukul dengan alat, ya, niatnya tidak mau membunuh, sehingga dia umpamanya karena orang tersebut salah dia dipukul pakai rotan atau dipukul pakai lidi dengan sesuatu alat tersebut yang tidak secara adat tidak menjadikan dia terbunuh. Maka ini namanya syubhul am, pembunuhan yang mirip, ya, mirip pembunuhan atau semi pembunuhan. Maka orang yang seperti ini, maka dia tidak dikisas. Karena dia tidak ada tujuan pembunuhan. Tapi ternyata setelah dia melakukan, akhirnya menyebabkan dia mati. Ada juga seperti pembunuhan yaitu khata. Tersalah dia. Misalnya seseorang yang berburu, lalu senjatanya mengenai orang yang tidak bersalah. Maklum umpamanya dia menembak rusa dengan bukan ke atas tapi ke bawah. Ternyata di sebalik sana ada orang yang juga berburu ataupun di kebun lain sebagainya sehingga dia kena. Maka ini tersalah. Orang yang seperti ini tidak termasuk bagian dari ancaman ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tapi justru dia membayarkan denda. Membayarkan denda kepada keluarga yang terbunuh. Demikian juga kalau seandainya pembunuhan tersebut yang dia dirancang kemudian dia dengan sengaja dia membunuh dengan alat yang bisa mematikan, maka negara kaum muslimin memberikan ancaman, memberikan hukuman kepada mereka ini, yaitu dibunuh. Baik seseorang yang melakukan kepada seorang yang lain, ataupun jamaah yang melakukan kepada seseorang, maka mereka dibunuh semuanya. Tentunya mempunyai syarat kapan mereka ditegakkan qisas. Yang pertama, apabila orang tersebut, ya, orang yang dibunuh tidak berhak dibunuh. Ya. Kalau umpamanya orang yang dibunuh tersebut, antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, dia membunuh. Ternyata saudara semuslim yang dia bunuh tersebut, orang yang tidak berhak dibunuh. Maka orang tersebut ini ditegakkan had pada dia. Ditegakkan qisas. Tapi kalau seandainya orang yang dibunuh tersebut adalah orang yang berhak dibunuh, akan tetap. Akal, ya. Dia balik dengan sengaja. Kalau dia berakal, dia balik, maka dia ditegakkan qisas kepadanya. Kemudian yang dibunuh tersebut adalah orang Islam. Ya. Kalau orang kafir dia bunuh, maka dia tidak ditegakkan qisas kepadanya. Ya. Kalau orang muslim membunuh orang kafir, baik orang kafir tersebut orang kafir zimmi ataupun kafir harbi, ya. Kafir yang di bawah naungan kaum muslimin ataupun kafir yang memerangi, maka kaum muslimin ini dia tidak dibunuh. Tapi dia justru mendapatkan, kalau dia membunuh kafir yang dipelihara atau di bawah naungan kaum muslimin, maka dia mendapatkan dosa. Ini haram dia membunuhnya, akan tapi dia tidak dibunuh. Kemudian orang yang membunuh ini bukan orang tuanya. Karena kalau orang tua yang membunuh anaknya, dia mendapatkan dosa, akan tetapi dia tidak dikisas. Orang yang membunuh anaknya ataupun kakek yang membunuh cucunya, maka dia tidak mendapatkan kisas, tetapi dia mendapatkan dosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan masalah kisas antara kaum muslimin dengan muslim yang membunuh saudaranya yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahaya dari pembunuhan ini. Bagaimana pembunuhan yang tidak diizinkan oleh Allah, jelas dia akan membawa dampak negatif kepada umat ini. Lebih-lebih kepada pelakunya. Ada juga dampak-dampak pribadi. Di antara lain, jika dia menghalalkan, maka menghalalkannya, maka pembunuh menjadi kafir. Bagi pribadi, dia dapat, bagi pribadi orang yang membunuh, kalau dia katakan bahasanya darah saudara muslim, saudaranya semuslim tersebut halal ditumpahkan, maka dia menjadi kafir. Ya? Dengan i'tiqad dia, dengan keyakinan dia, sehingga dia mendapatkan ancaman, ya, itu kekal di dalam neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, dia berkata, menjelaskan tentang ayat wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Ini ayat ini dikhususkan bagi mereka yang menghalalkan membunuh orang Islam, maka dihukum kafir menurut ijma' ulama, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat bahwasanya kekalnya mereka di dalam neraka yaitu apabila seorang muslim mukmin menghalalkan darah saudaranya padahal tidak halal menurut syariat, kafir, keluar daripada Islam dengan i'tiqad dia. Dampak yang berikutnya seperti pembunuh dengan sengaja dia membunuh, dia akan membunuh bila wali korban menghendakinya. Jika tidak membunuh, jika tidak pembunuh hendaknya membayar diat atau kafarat sebagaimana hukum hukumannya di dunia. Kalau seandainya walinya orang yang terbunuh menghendaki orang tersebut dikisas, maka dia dikisas. Kalaupun dia maafkan untuk tidak dikisas, maka dia membayar denda 100 ekor unta atau yang seharga dengannya kepada walinya. Dia tunaikan. Dampak yang lain, bila yang dia bunuh adalah ahli warisnya, maka dia tidak memperoleh harta warisan. Ya. Kalau umpamanya ahli warisnya dia bunuh, ya umpamanya dia lihat ya orang tuanya umpamanya sudah tua, hartanya banyak dan lain sebagainya, kemudian dia bunuh agar dia cepat mendapatkan warisan dari orang tuanya, maka orang yang membunuh ini dia tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya atau dari ahli waris yang lain. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Man ta'ajjala qabla awanihi, barang siapa yang tergesa-gesa dan dia cepat sebelum waktunya, maka dia diharamkan darinya. Orang yang membunuh orang tuanya agar dia cepat mendapatkan warisan, dia haramkan untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa lil qatil syai'un wa in lam yakun lahu waris, fa warisuhu aqrabun nasi ilaihi wa la yarisul qatil syai'an." Orang yang membunuh tidak dia mendapatkan sesuatu pun. Ya. "Wa la yarisul qatil syai'an." Orang yang membunuh dia tidak mewarisi sedikit pun. Sedikit pun dia tidak mendapatkan warisan. Adapun dampak-dampak negatif bagi yang lainnya, selain bagi pembunuh ini, tidak mustahil bila terjadi permusuhan dengan dendam yang berkepanjangan. Sebagaimana dulu yang terjadi pada Aus dan Khazraj, selama 80 tahun lebih mereka bermusuhan antara satu suku dengan suku ini, suku Aus dengan Khazraj. Sehingga dengan datangnya Nabi SAW ke Madinah, barulah mereka bisa disatukan. Terjadi peperangan yang sangat panjang, permusuhan dan dendam kesumat yang sangat panjang. Dan ini tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Mungkin saja terjadi antara satu suku dengan suku yang lainnya. Hanya disebabkan gara-gara nyanyian, ada disebabkan gara wanita, hanya disebabkan gara perjudian dan lain sebagainya. Kemudian dia mengadu kepada keluarganya dan mengadu kepada sanak saudaranya dan mengadu kepada suku-sukunya. Akhirnya kampung dia menyatu, membunuh untuk membunuh kampung yang lainnya. Kampung ini menyerang kampung yang lain, kemudian nanti saling silih berganti karena dia tidak ingin dan tidak rela yaitu orang sesukunya dibunuh. Akhirnya dia melancarkan serangan-serangan balik dan lain sebagainya. Akhirnya menumpahkan darah yang begitu banyak dan tidak adanya keamanan antara seorang muslim. Ketika dia berjalan, dia merasa terancam, seakan-akan dia ditembak dari belakang, dia ditusuk dari belakang, dipanah dari belakang dan lain sebagainya, diracuni, hilang keamanan, tidak aman. Oleh karena itu kaum muslim yang dirahmati Allah, hilangkanlah segala macam bentuk yang mengarah kepada permusuhan seperti ini. Dan yang sangat kita khawatirkan yaitu mereka yang tak paham terhadap dinul Islam, mereka yang hidupnya tanpa ada tuntunan Islam, yang mereka melihatkan kekuatan mereka, kemudian nanti kalau terjadi sedikit saja kemudian mereka rela membunuh dan lain sebagainya. Kalau seandainya hal ini terjadi, hendaklah didamaikan dengan secepat mungkin. Jangan dia sampai masuk ke dalam tahap yang sangat besar, karena ini nanti dapat bisa juga dia menjadikan membawa bala bantuan. Ini juga membawa bantuan, akhirnya terjadi perang antara suku, antara kampung dan yang lain sebagainya. Hilang keamanan. Hendaklah kita bersabar. Kalau terjadi hal yang seperti ini, hendaklah kita bersabar. Damaikan mereka. Jangan berikan bantuan untuk membunuh yang lainnya, karena ini tidak hak, tidak benar. Terkecuali peperangan antara muslim dengan kafir yang diumumkan oleh waliul amr. Ini berbeda permasalahannya. Ini antara muslim dengan muslim yang lain, antara suku dengan suku yang lain, antara keluarga dengan keluarga yang lain. Menyebabkan peperangan yang berkepanjangan. Kemudian dia bangga, dulu pernah terjadi peperangan antara kami, suku kami dengan suku orang tersebut, kalah orang itu. Di antara mereka juga ada yang mengatakan, tiga suku kami pernah berperang, kalah mereka semuanya dan lain sebagainya. Dia kira dia ada sebagai jagoan dan lain sebagainya. Padahal itu adalah kezaliman yang nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ganjaran kepada dia. Kalau sempat dia membunuh seorang di antara mereka yang mana dia muslim, dia akan mendapatkan ancaman seperti ini. Sebagaimana juga hadis Nabi SAW mengatakan, al-qatil wal-maktul finnar. Itu orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka, kata Nabi SAW. Maka ketika itu mereka bertanya, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana halnya dengan orang yang terbunuh? Ternyata kedua-duanya saling berniat untuk membunuh saudaranya. Yang satu keluar dari rumahnya, dia membawa pedangnya. Yang satu dia keluar dari rumah membawa pedangnya. Yang mana keduanya ini berniat ingin membunuh saudaranya. Ya tentunya salah satunya ada yang terbunuh atau terbunuh kedua-duanya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, al-qatil wal-maktul finnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya masuk dalam neraka. Karena mereka sama-sama berniat untuk membunuh saudaranya. Cuma saja dia keduluan dibunuh oleh saudaranya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menghindari pembunuhan, hendaklah seseorang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa, mendalami ilmu dinul Islam. Kita ajarkan kepada umat agama Islam, berapa banyak dari masjid-masjid kaum muslimin kosong dari pengajian-pengajian Islam, musalla-musalla kaum muslimin sunyi dari pengajian-pengajian kitab-kitab para ulama. Mereka sibuk dengan perkara-perkara, hanya memperbaiki-memperbaiki akhlak, ternyata akan tetapi mereka tidak pernah menanamkan akidah yang benar. Maka tidak menutup kemungkinan yaitu adanya firqah-firqah ataupun golongan-golongan Islam, mereka juga saling membunuh antara Muslim dengan yang lainnya. Karena ini tidak menutup kemungkinan, karena disebabkan keyakinan yang salah atau akidah tidak pernah ditanamkan kepada mereka, terjadi antara satu golongan dengan golongan yang lainnya saling bacok-membacok, saling tuding-menuding, saling tumbuk-menumbuk. Sehabis sholat ada saudaranya yang dia tonjok dan lain sebagainya, disebabkan karena padahal dia adalah orang yang dikatakan orang yang beragama, menunjukkan bahwasanya tidak ditanamkan kepada dia akidah, tidak ditanamkan tentang masalah keimanan yang benar, tidak ditanamkan bagaimana bersaudara dengan kaum muslimin yang lain, bagaimana adabnya ikhtilaf dan lain sebagainya. Hendaklah ditanamkan kepada generasi-generasi awal Islam, generasi-generasi Islam yang masih muda-muda, tanamkan akidah yang benar. Isi pengajian-pengajian di masjid-masjid tentang masalah akidah dan lain sebagainya. Sangat sayang sekali kaum muslimin bahwasanya masjid-masjid kaum muslimin di zaman kita sekarang ini sunyi dari berbagai macam bentuk ajaran-ajaran menanamkan akidah-akidah yang benar, mempelajari kitab-kitab para ulama, bagaimana hukum-hukum yang benar. Karena mereka menyangka bahwasanya mereka telah paham terhadap Islam. Inilah syubhat mereka. Kemudian hendaklah menjalin hubungan antara kaum muslimin. Seorang muslim haram diganggu oleh muslim yang lainnya. Demikian juga saling memaafkan atas kesalahan saudaranya, sebagaimana disebutkan oleh hadis-hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Harus saling memberikan maaf. Oleh karena itu kaum muslimin, kalau umpamanya kita lihat saudara kita, umpamanya dia melafazkan dia tersalah ataupun dia melakukan suatu kesalahan kepada kita, baik seperti menumpahkan ataupun melecehkan kehormatan, maka hendaklah kita tanya kenapa dan berikan maaf kepada saudara kita. Terus berhusnuzan kepada mereka, berbaik sangka. Harus kita berbaik sangka. Mungkin saudara kita dia tidak melihat tadi disebabkan karena dia ada sesuatu yang penting. Mungkin saudara kita tadi dia enggak menjawab salam, mungkin dia enggak dengar dan lain sebagainya. Jangan langsung timbul ada prasangkaan orang ini begini, akhirnya nanti menyebabkan, karena syaitan itu terus memberikan, menyalakan api-api hasad di dalam diri seseorang agar terjadi pembunuhan kepada saudaranya yang lain. Kemudian hendaklah dia tersebut meneliti suatu berita yang memanaskan hati. Umpamanya di sana terjadi pembunuhan begini, mungkin saja disebabkan karena tidak sengaja dan lain sebagainya, atau mungkin saja itu hanya ada berita bohong. Hendaklah seseorang harus tersebut, haruslah dia mengecek, meneliti dengan benar, apakah benar hal itu terjadi dan lain sebagainya. Karena sebagian kaum muslimin mendengar pembunuhan saja dia langsung naik pitam dan lain sebagainya, akhirnya pun dia tanpa teliti langsung dia melakukan sesuatu tindakan yang sifatnya juga menumpahkan darah kaum muslimin yang lainnya. Kemudian hendaklah selalu bersegera melakukan islah, perdamaian antara dua orang yang saling bertengkar. Kemudian ditegakkan hukum qisas sesuai dengan ajaran Islam bagi khalifah kaum muslimin atau bagi pemerintah yang di sana ditegakkan hukum qisas, hukum had, dan lain sebagainya. Semuanya itu akan jadi aman kalau dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala diajarkan generasi Islam, generasi muda Islam dengan akidah-akidah yang benar. Mengisi masjid-masjid dengan majlis ta'lim, mengajarkan akidah, akan terjadi keamanan di antara kaum muslimin. Inilah pembahasan kita yang berkaitan dengan masalah al-qatl, membunuh diri, membunuh jiwa yang diharamkan oleh syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam bentuk kezaliman, baik menzalim maupun dizalimi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليك فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Seberang dimanapun anda berada, demikian sesi pembahasan bersama Ustaz Fikri mengenai dosa-dosa besar, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Dan kita akan membuka sesi tanya jawab bagi antum yang ingin bergabung di dua line telepon serta di SMS online kami setelah kita akan mendengarkan iklan yang berikut ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pernahkah terbayangkan Anda mengucapkan kalimat talbih tadi langsung ketika berihram menuju Masjidil Haram? Ingin rasanya saya bisa mendengarkan dan mengikuti daurah yang disampaikan Syekh langsung dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya Allah, kabulkanlah. Ingin rasanya saya bisa merasakan sholat di Raudah dan berdoa di sana. Saya ingin melaksanakan umroh sesuai dengan manasik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Wujudkan niat keinginan dan impian ibadah Anda dalam program Umroh bersama Radio Hang. Radio Hang 106 FM Muslim Batam Indonesia bekerja sama dengan Zulindo Tour and Travel akan mengadakan Umroh bersama. Niatkan dan rencanakan diri Anda untuk bergabung bersama kami dalam program Umroh bersama Radio Hang yang akan dipandu dan dibimbing bersama Ustadz Abu Fairuz LC, Ustadz Adil LC, serta akan dibimbing oleh asatidz lainnya. Umroh bersama Radio Hang terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh Anda dimanapun berada, termasuk Anda yang berada di Singapura dan Malaysia. Segera daftarkan diri Anda dan pasangan Anda serta keluarga Anda dalam program Umroh bersama Radio Hang. Pendaftaran telah dibuka mulai 11 Desember 2009, tempat terbatas. First come, first service. Untuk informasi dan pendaftaran, segera hubungi 0778-7816-106. 0778-7816-106. Keberangkatan perdana pada tanggal 8 Maret 2010. Program ini terlaksana berkat kerjasama Radio Hang 106 FM Muslim Batam Indonesia dengan Zulindo Tour and Travel, penyelenggara umroh dan haji berizin Departemen Agama Republik Indonesia. Zulindo First Class Service Economy Price. Anda tengah mendengarkan Radio Hang 106 FM Muslim Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. The Muslim Radio Station Indonesia. Sekarang dimanapun Anda berada, kembali untuk mengikuti kajian ilmiah yang disampaikan oleh Ustaz Fikri di edisi kali ini, yang mana sekarang kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan kami mempersilakan kepada Antum untuk bergabung langsung di dua line telepon kami serta di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Ana Abu Daniel dari Singapura. Iya, di Singapura di mana Bapak? Di Sengkang. Iya, silakan. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahal Ustaz. Nah, Ustaz, ana nak tanya bahawasanya adakah perbuatan kita untuk mengingatkan seseorang ataupun sahabat salafiyun kita tentang seseorang yang telah menyimpang dari atas jalan al-haq? Adakah itu termasuk riba Ustaz? Iya. Demi kerana untuk mengingatkan dia. Itu saja Ustaz. Dan satu je saya nak ucapkan kepada para salafiyun pendengar Radio Hang. Yang ini saya masih terpukul atas pemergian Ustaz Usman. Sesungguhnya begitulah Allah menarik ilmu daripada orang-orang yang talibul ilm dengan wafatnya para ilmuwan kita. Itu saja Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah ghibah, hukum asal Radio menurut seorang radio menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau seandainya hal tersebut sesuai dengan kenyataan, faqadir tabtah, kata Nabi SAW, maka kamu telah menggibah saudaramu semuslim. Mengatakan sesuatu kepada saudaranya, mengatakan kepada kaum muslimin tentang saudaranya, aibnya dan lain sebagainya. Dan juga dalam masalah yang seperti ini, ya ada permasalahan-permasalahan yang boleh kita sebutkan beberapa aib, ya, ataupun memperingatkan seseorang dari kesesatan, ya, itu diperbolehkan, akan tetapi dia mempunyai kaidah yang tidak oleh setiap orang bisa menerapkan. Ya, enggak boleh setiap orang melakukan apa namanya memperingatkan seseorang dari kesalahan. Ini bukan dilakukan oleh setiap orang. Mengada kaidah seperti itu oleh para ulama, dan dia harus meneliti apakah ada kemaslahatannya bagi orang yang diperingatkan atau kepada masyarakat yang lainnya. Yang intinya bukan setiap kaum muslimin berhak untuk menerapkan kaidah yang seperti ini. Ya, maka seperti umpamanya orang yang liberal pemikirannya menyimpang, mereka adalah anak didiknya orientalis, maka orang seperti ini maka wajib dia untuk diperingatkan kepada umat, dan umat harus berhati-hati darinya. Dan kalau umpamanya seperti ini, maka dia sampaikan kepada yang lain bahwasanya ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang merusak Islam, ya, seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya lebih halus daripada itu, maka ini harus tidak boleh bagi setiap kaum muslimin untuk menerapkan yang seperti ini. Karena kita tidak mengetahui apa kemaslahatan di sebalik itu bagi kita dan bagi orang yang kita peringatkan. Wallahu ta'ala alam, semoga ini bermanfaat. Syukur serba klasik. Seberang dimanapun Anda berada, kami masih membuka pertanyaan bagi antum yang ingin bergabung. Silakan di line telepon di 0778-468-106 dan juga di 0778-467-106. Serta antum juga bisa bertanya melalui SMS online kami dengan mengetik kode KI, kemudian spasi nama, alamat, serta pertanyaannya. Dan dikirimkan ke 0856-684-10106. Dari Umu Nisa di Tanjung Piayu, Ustaz, melalui SMS online, beliau menanyakan, Ustaz, bagaimana dengan para teroris muslim yang dihukum mati, apakah yang membunuhnya berdosa, Ustaz? Ya. Fitnah yang terjadi di zaman kita ini, yaitu pembunuhan kepada orang-orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Antara muslim dengan muslim tentunya diharamkan membunuh mereka, sebagaimana hadis dan ayat-ayat yang menyatakan tadi. Seorang muslim juga diharamkan membunuh orang kafir yang mana dia adalah kafir yang di bawah naungan pemerintah kaum muslimin, atau yang dia itu ada janji kafir muahad, kafir yang telah melakukan perjanjian antara kaum muslimin atau pemerintah kaum muslimin, atau yang diberikan jaminan keamanan, kafir musta'man. Maka semuanya itu diharamkan membunuhnya, sebagaimana sabda Nabi SAW, itu mengharamkan memberikan ancaman kepada mereka yang membunuh kafir yang seperti ini. Karena itu bukan dengan al-haq. Sebagian kaum muslimin yang mereka terfitnah dengan syubhat-syubhat, mengkafirkan sebagian kaum muslimin, akhirnya dia tumpahkan darahnya. Kita khawatir termasuk dia dalam ancaman firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah An-Nisa tadi, yaitu man qatala mu'minan muta'ammidan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Tentu bukan hanya jazaa'u jahannam, tapi khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu 'adaban 'azima. Banyak sekali ancaman Allah orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka ganjarannya jahannam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah laknat dia, Allah janjikan baginya azab yang pedih, yang sangat besar. Ini ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita khawatir orang yang seperti ini termasuk bagian dari ancaman seperti ini, sebagaimana Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, ketika dia menafsirkan ayat ini, yaitu orang yang menghalalkan halalnya darah saudaranya untuk ditumpahkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi pemboman di mana-mana, terjadi pembunuhan, dia anggap orang itu telah kafir, dia bom, dia anggap pemerintahnya kafir, dia bunuh, dia kalau umpamanya sudah kafir berarti halal darahnya, halal hartanya, dia rampaslah harta kaum muslimin, dan lain sebagainya. Padahal ini adalah kejahatan. Ini adalah kejahatan yang berasal dari hawa nafsu mereka. Laisa 'alal haq, bukan di atas kebenaran, dan menyelisihi dalil-dalil syar'i yang telah kita bacakan tadi. Islam dinur rahmah, agama yang penuh dengan rahmat. Yang penuh dengan rahmat. Yang harus memperhatikan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Bermakna bahwasanya muslim ini berbagai macam ragam bentuknya. Pemikiran mereka, yang mana hal tersebut tidak berhak bagi setiap muslim personnya untuk menegakkan hukum qisas kepada muslim yang lainnya. Walaupun taruhlah umpamanya saudaranya dia kafir, enggak berhak dia membunuhnya. Bukan dia orang yang berhak untuk menumpahkan darah orang murtad. Walaupun di depan dia, dia katakan umpamanya, saya keluar daripada Islam, sama begini begitu katanya umpamanya, di depan seorang muslim atau di depan seorang ulama, dia enggak berhak untuk melakukan menumpahkan darah. Walaupun dia telah minta taubat umpamanya, tapi dia enggak mau taubat dah seminggu, dah sebulan, itu mungkin bertahun-tahun. Tapi yang berhak adalah pemerintah kaum muslimin. Kalau tidak dilakukan oleh pemerintah, maka kita bersabar. Ya, karena itu bukan hak bagi setiap kaum muslimin. Kalau seandainya ini hak bagi setiap kaum muslimin, maka akan terjadi kekacauan. Terjadi kekacauan. Merasa diri dia berhak, dia bunuh. Akhirnya yang lain juga merasa dirinya berhak, dia bunuh pula. Terjadi kekacauan. Enggak ada yang menenteramkan dan yang mendamaikan antara mereka, karena setiap muslim berhak membunuh. Ah, ini bahaya. Jadi oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembunuhan yang mereka lakukan, ya, baik yang dilakukan oleh kaum muslimin seperti teror, meledakkan bom dan lain sebagainya karena alasan umpamanya datang orang kafir ke negeri ini, terus nanti didampingi oleh beberapa yang dia juga masih muslim, ya, dia juga masih muslim, dia anggap dia kan bermualah dengan orang kafir, berarti dia kafir, dia bom dan lain sebagainya, ya, atau dia musnahkan, dia tumpahkan darahnya. Ini adalah jarimatun kabira. Ini adalah bentuk, yaitu jarimah yang sangat besar, menumpahkan darah kaum muslimin yang lainnya. Karena kita tidak tahu apakah dia muslim atau kafir. Yang jelasnya selagi dia mengaku muslim, dia adalah muslim. Walaupun dia mengaku dia adalah seorang yang bukan muslim, tetap bagi seorang muslim yang lainnya yang tidak mempunyai kekuasaan, untuk tidak ada hak bagi mereka untuk melakukan, menegakkan had ini, ya, tidak berhak. Oleh karena itu tidak ada kebenaran sedikit pun membunuh kaum muslimin dengan bom, menampas harta mereka, dikatakan ini adalah harta orang kafir dan lain sebagainya. Tidak ada hak bagi mereka sedikit pun. Wallahu ta'ala alam. Maka ketika mereka melakukan pembunuhan, ya, melakukan pembunuhan, pemboman seperti ini, maka kalau umpamanya benar terbukti mereka ditindak oleh pemerintah, maka pemerintah tidak orang yang melakukan pembunuhan seperti ini, mereka tidak berdosa. Adapun melakukan teror-teror seperti itu, mereka mendapatkan dosa dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanallahu taala alam. Ya, syukur san barakallahu fiik. Semoga bermanfaat bagi Ummu Nisa yang berada di Tanjung Piayu. Dan masih kami mengungkap pertanyaan bagi antum yang ingin bergabung di dua line telepon kami serta di SMS online kami. Kemudian kembali kita bacakan dari SMS online yang berasal dari Abu Hafizoh di Batam, Ustaz. Ustaz, bagaimana jika orang membunuh karena merasa terdesak, Ustaz? Bagaimana hukumnya? Iya. Adapun kondisi seseorang yang membunuh karena dia ingin menyelamatkan nyawa dia sendiri, maka ini dia tidak termasuk dari ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena telah datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang datang menghadap Nabi SAW, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, araita in ja'a rajulun yuridu an akhadha mali?" Qala fala tu'ti malaka. Ya Rasulullah, kalau seandainya, bagaimana kalau seandainya ada seseorang datang, dia mau mengambil, mau rampas hartaku, apakah saya berikan? Jangan kamu berikan hartamu. Kata Nabi SAW, jangan kamu berikan hartamu, pertahankan. Kemudian dia bertanya lagi, araita in qatalani? Qala qatilhu. Bagaimana kalau seandainya dia mau membunuh saya enggak mau menyerahkan harta, kemudian dia mau membunuh, bunuh dia, kata Nabi SAW. Itu bela diri. Ketika dia mau membunuh, bela diri. Bela diri seseorang. Kalau umpamanya menyebabkan dia terbunuh, lain perkara. Araita in qatalani? Bagaimana kalau seandainya dia membunuhku, maksudnya saya terbunuh? Qala fa anta syahid. Maka kamu mati syahid, kata Nabi SAW. Karena yaitu dia mati dalam rangka membela hartanya dan kehormatannya, dirinya. Membela dirinya. Dia syahid. Dia akan mendapatkan pahala. Araita in qataltuhu? Qala huwa finnar. Bagaimana kalau seandainya dia yang terbunuh, ya wahai Rasulullah, kata dia. Maka Nabi SAW mengatakan, dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Kita tidak berdosa dengan pembunuhan tersebut karena kita membela. Bukan dengan niat yang pertama kita mau membunuh dia, tidak. Berbeda dengan halnya keluar sama-sama keluar dari rumah, berjumpa di medan, di suatu lapangan, dia sama-sama cabut pedang, saling niat membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Ini dia tidak ada tujuan apa-apa, tapi dia hanya untuk membela diri. Ketika dia umpamanya dalam keadaan terdesak seperti itu, maka dia umpamanya menjadikan sesuatu yang bisa dia membela dirinya. Dia jadikan suatu alat umpamanya yang bisa untuk membela dirinya, dia pukul umpamanya untuk agar orang dia tidak sampai akhirnya dia mati. Maka dia mati masuk neraka. Kalau dia yang terbunuh, maka dia mati dalam keadaan syahid. Ya, mati dalam keadaan syahid. Wallahu ta'ala alam, yang seperti ini dia tidak mendapatkan qisas. Ya, demikian sebenarnya dimanapun anda berada, jawaban Ustaz. Dan masih kami membuka pertanyaan bagi antum yang ingin bergabung bersama kami di dua line telepon di 468106 dan juga di 0778467106 bagi antum yang berada di luar Batam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan dengan ibu? Dari ini di Singapura. Di Singapuranya di mana? Di Simei. Ya, silakan. Saya mau tanya Ustaz, kan kita kalau mempertahankan harta kita, kita boleh membunuh orang yang misalnya mau merampok kita itu. Tapi kalau di negara kita, di Indonesia, kalau kita membunuh, kita nggak dipandang kita karena kita mempertahankan atau nggak, terus kita akhirnya dipenjara kayak gitu, itu gimana Ustaz? Syukran Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jelasnya kita tidak berdosa karena mempertahankan harta dan membela diri. Justru kita tidak berdosa ketika itu. Dan tidak dimintai diat. Ya. Tapi kalau seandainya kita hidup di suatu negara yang dia umpamanya seperti dia, kita tidak bisa untuk melawan dari yang seperti itu, maka kita ikuti. Ya. Sebagaimana yang mereka berlakukan. Allahu ta'ala.